Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات حاضرين حاضرات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memuji serta menyanjungnya atas segala karunia dan nikmatnya. Berbagai anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Pemberian-pemberian yang agung yang tentunya kita tidak akan mampu sanggup untuk menegakkan kesyukuran yang sebenarnya di dalam hal tersebut. Tapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan kepada hamba-hambanya yang selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, berserah diri kepadanya, dan tergolong kepada hamba-hamba yang dituntun di atas kebaikan, diarahkan kepada hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan pertemuan kita di majelis ini, di masjid ini, di ma'had ini, sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, serta menjadi bekal yang baik untuk kita semua di kehidupan dunia ini, dan membimbing kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Masyaallah, sebuah majelis ilmu ya. Kita lihat dari banyak yang hadir, ada santri-santri, ada kawan-kawan, dan hadirin dan hadirat sekalian, ya, ini menandakan suatu semangat di dalam belajar dan di dalam menuntut ilmu. Dan semangat yang seperti ini serta keberadaan seorang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis-majelis ilmu, itu adalah nikmat yang harusnya dia syukuri. Nikmat itu apabila kita menegakkan kesyukuran di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah dari nikmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adana rabbukum apa? La in syakartum la azidannakum. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Jadi nikmat itu apabila disyukuri, maka itu akan menambah nikmat tersebut. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana saya bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu, dan bagaimana cara saya tidak dipalingkan dari majelis-majelis ilmu, maka awal kiat di dalam hal tersebut, dia syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena tidak semua orang diberi kesempatan, dan tidak semua orang memiliki kesadaran untuk mempelajari dari agamanya dan memahami dari syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Karena itu tatkala seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia cinta kepada ilmu, gemar untuk hadir di majelis ilmu, maka ini adalah nikmat yang harus dia syukuri. Sumber kebaikan yang harusnya selalu dia ingat akan arti dan pentingnya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agama. Akan membuat dia paham di dalam agamanya. Iya. Dan semua kebaikan itu dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu yang paling baiknya. Yang terbaik itu hanya ada dua golongan disebut di sini. Yang terbaik adalah siapa yang mempelajari Al-Quran. Atau dia mengajarkan. Atau dia mengajarkannya. Maka siapa saja yang punya keterkaitan dengan ilmu, maka dia telah mendekati banyak dari kebaikan. Mendekati banyak dari kebaikan. Iya. Ini pentingnya seseorang itu selalu mengingat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mempelajari ilmu itu. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga orang. Dan Nabi sedang duduk di majelis menyampaikan hadis. Dan ini dikisahkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Waqid Al-Layhi radhiyallahu anhu. Maka tiga orang ini, orang yang salah satu dari mereka ada melihat tempat kosong di depan, dia maju ke depan. Dia isi tempat kosong itu. Yang kedua dia duduk di belakang. Dan yang ketiga dia pergi, meninggalkan majelis. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, maka beliau berkomentar tentang tiga orang yang datang. Beliau ala unabbiukum bin nafarit salasa. Inginkah kalian saya beritahu tentang tiga orang ini? Amma ahaduhuma fa'awa ila. Adapun orang yang pertama, dia bersegera kepada Allah, maka Allah juga bersegera kepadanya. Adapun orang yang kedua, istahya pastahya Allahu minhu. Yang kedua dia malu. Karena itu dia duduk di belakang. Ya ini saya tidak menyinggung ya, yang duduk di belakangnya. Jangan sampai tersinggung. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, adapun yang kedua dia malu, maka Allah juga malu darinya. Adapun yang ketiga, dia berpaling, maka Allah juga berpaling darinya. Nah, ini perhatikan ya, ini hadis luar biasa. Menunjukkan bagaimana kedudukan ilmu. Dan kedekatan Allah kepada hamba itu tergantung kedekatan dia kepada ilmu dan kesegeraannya. Iya. Jadi kalau dia bersegera kepada ilmu, ada tempat kosong dia hadir, dia duduk di situ, dia segera, maka Allah bersegera juga kepadanya. Kalau dia malu, begitu juga Allah juga malu darinya. Dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Dibalas sesuai dengan jenis amalan yang dia kerjakan. Iya. Dan ilmu ini perkara besar di dalam agama. Karena itu siapa yang dia selalu menjadikan ilmu sebagai asas kehidupannya, prioritas di dalam kehidupan dia, sesuatu yang paling dia cari, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih bersegera kepadanya, akan mencukupi segala keperluannya, membukakan pintu-pintu kebaikan baginya. Itu balasan untuknya. Iya. Dan orang yang sengaja terlambat darinya, menghindar, menjauh, dia akan dibalas semisal dengan itu juga. Iya. Jadi umumnya ibadah-ibadah besar seperti itu. Saya beri contoh lain, misalnya sholat. Misalnya sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'akhuran." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di tengah para sahabatnya keterlambatan menghadiri salat berjamaah. Maka beliau pun memberikan wejangan. Nah, ini tugasnya orang-orang yang berilmu. Iya. Kalau dia melihat di tengah manusia ada hal yang perlu diperbaiki, ada perkara yang perlu diluruskan, maka mereka meluruskannya, memperbaikinya. Nah, ini para sahabat terlihat pada sebagian mereka ada keterlambatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, taqaddamu i'tammu bi waliyatamma bikum man khalfakum. Kata beliau, maju kalian ke depan. Hendaknya kalian mengikutiku. Dan yang di belakang kalian mengikuti kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Terus menerus ada satu kaum yang terlambat hadir sholat berjamaah sampai Allah mengakhirkan dia. Jadi kalau dia biasanya terlambat hadir sholat berjamaah, maka Allah akan membuat dia menjadi orang yang terakhir. Terakhir dalam apa? Nah, ini yang menakutkan di sini. Karena diterangkan terakhir dalam apa? Kata para ulama, mungkin dia diakhirkan dalam kemaslahatan dia, dalam kebaikan dia. Mungkin tadinya harusnya dia sudah punya banyak lahan-lahan ibadah dibukakan, karena dia terlambat hadir sholat berjamaah, akhirnya diakhirkan urusannya. Disempitkan dari kehidupannya. Atau mungkin dia harusnya sudah banyak urusannya yang dimudahkan, akhirnya diakhirkan urusannya. Disebabkan karena apa? Dia terlambat menghadiri sholat berjamaah. Jadi masalah-masalah yang diagungkan di dalam agama itu, begitu seorang hamba bersegera kepadanya, nah itulah yang paling indahnya dan paling baiknya. Iya. Dan ini ada kaitannya dengan tema kita di pagi hari ini. Tentang bagaimana seorang itu merendahkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang memiliki sifat kesegeraan seperti itu, ini orang-orang yang memiliki atau berada di dalam jiwanya ketundukan kepada Allah dan khusyuk serta khudu' ad-dul wal inkisar. Iya, ada ketundukan, kerendahan, dan dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam ketika diperintah untuk mendatangi Bukit Tur, beliau datang dengan segera. Maka Allah berfirman kepadanya, "Ma'a ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan engkau wahai Musa bersegera meninggalkan kaummu? Iya. Maka Nabi Musa alaihi salam menjawab setelah menyebutkan di mana kedudukan kaumnya, kata beliau, "Wa ajiltu ilaika rabbi litardha." Dan aku bersegera kepada engkau wahai Rabbku supaya engkau ridha kepadaku. Supaya engkau ridha kepadaku. Ini sifat Nabi Musa alaihi salam. Sifat Nabi Musa alaihi salam. Iya, diperintah dengan perintah segera dia datang. Segera dia datang. Yang dia cari adalah apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ketundukan dan kekhusyukan di dalam jiwa. Sehingga begitu menghadapi perintah, dia bersegera menyambut dari perintah tersebut. Itulah diantara inti ibadah dan pokok-pokok ibadah. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepadanya, itu adalah lubbul ibadah. Intisari dari apa? Intisari daripada ibadah. Iya. Itu intisari daripada ibadah. Ibadah itu diberi definisi oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Definisi yang ringkas menggambarkan bagaimana ibadah. Dalam salah satu bait syair yang beliau sebutkan di dalam Nunia, Ibn Al-Qayyim berkata, "Wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma kutbani." Kata beliau, ibadah kepada Allah Ar-Rahman itu adalah puncak kecintaan kepada Allah disertai dengan penghinaan diri orang yang beribadah itu kepada Allah. Ini dua kutub ibadah. Dua kutub ibadah. Jadi beliau definisikan bahwa ibadah itu adalah puncak kecintaan kepada Allah. Iya. Puncak kecintaan kepada Allah. Dan penghinaan diri orang yang beribadah kepada Allah. Itu ibadah. Iya. Dalam definisi Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan definisi ini tidak bertentangan ya dengan definisi yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal amali adh-dhahir wal batina. Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah ismun jami', penamaan yang universal. Penamaan yang cakupannya luas. Kepada segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Berupa ucapan dan amalan. Yang zahir maupun yang batin. Baik, saya poinkan dulu ya supaya kita lebih mudah untuk menangkapnya. Jadi saya sebutkan ada dua definisi apa? Ibadah. Iya. Sekarang kita ingin berbicara tentang menghinakan diri kepada Allah. Dan saya terangkan tadi bahwa menghinakan diri kepada Allah ini adalah dari intisari ibadah. Sekarang ibadah itu apa? Saya definisikan tadi dengan dua definisi. Ada definisi Ibnu Al-Qayyim dan ada definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ingin saya terangkan bahwa dua definisi ini tidak bertentangan, saling melengkapi. Iya. Dan dua definisi ini itu menggambarkan kepada kita bagaimana ibadah. Jangan sampai kita beribadah dan kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah itu. Iya. Baik, definisi yang pertama kata Ibnu Al-Qayyim di dalam dunia beliau, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma kutbani. Ibadah kepada Allah itu terdiri dari dua kalimat, dari dua hal. Yang pertama, puncak kecintaan kepada Allah disertai dengan penghinaan diri orang yang beribadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi siapa? Definisi Ibnu Al-Qayyim. Baik. Yang kedua, definisi Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibadah itu kata beliau, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Adalah penamaan universal. Penamaan yang mencakup menyeluruh. Ya. Kemana? Lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Kepada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala hal yang dicintai dan diridai oleh Allah, itu namanya apa? Itu namanya ibadah. Iya. Itu namanya ibadah. Jadi kalau dia dicintai dan diridai oleh Allah, pasti ada perintah di dalam ibadah itu. Atau ada anjuran padanya. Ada syariatnya. Nah, kalau ada syariatnya, berarti itu namanya apa? Itu namanya ibadah. Iya. Karena itu tidak boleh seseorang membuat ibadah-ibadah sendiri. Ibadah itu bukan dengan inspirasi manusia, bukan warisan leluhur dan nenek moyang. Ibadah itu bukan menurut hemat saya begini, ya, kayaknya lebih enak begini. Ibadah tidak seperti itu. Tapi ibadah dibangun di atas apa? Di atas tuntunan, dibangun di atas wahyu. Dibangun di atas wahyu. Harus ada keterangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kalau dia sudah masuk di dalam hal yang disyariatkan, perkara yang dicintai dan diridhai, maka itu disebut ibadah. Dan bentuk-bentuk ibadah banyak. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Minal aqwali wal amal. Dari ucapan maupun apa? Perbuatan. Iya. Ini juga perlu didetailkan ya, karena sebagian kadang ada yang memahami ucapan itu, dia cuma pahami ucapan apa? Lisan saja. Iya. Dia berbicara, berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, ya ini ibadah lisan. Ada juga yang memahami bahwa perbuatan itu sekedar perbuatan dengan anggota badan saja. Dia singkirkan gangguan dari jalan, ya. Kemudian dia bantu orang yang mengangkat barang, orang yang kesusahan dan sebagainya. Ya. Dan perlu diketahui bahwa ucapan dan perbuatan tidak terbatas di situ saja. Ada ucapan dan perbuatan terkait dengan hati. Hati ini juga memiliki apa? Ucapan dan perbuatan. Bahkan amalan-amalan hati itu lebih banyak daripada amalan-amalan lisan dan badan. Iya. Dan dasar pokok yang membenarkan lisan dan badan itu, amalan lisan dan badan, yang membenarkannya adalah amalan hatinya. Jadi ibadah itu luas cakupannya, ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang zahir maupun yang apa? Yang batin. Iya. Jadi itu definisi Syekhul Islam tentang ibadah. Dan definisi Ibnu Al-Qayyim bahwa ibadah itu puncak cinta kepada Allah disertai dengan penghinaan diri orang yang beribadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau sudah kita kenal lingkup-lingkup ibadah ini, cakupan-cakupannya, Maka di sini akan mudah insyaallah taala kita memahami pentingnya seorang hamba itu merendahkan dirinya di depan Allah, menghinakan dirinya di depan Allah. Ini kalau bahasa Arabnya disebut dengan nama ad-dil wal iftiqar. Iya, dia merendahkan dirinya kepada Allah dan menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini menurut Ibnu Al-Qayyim dia adalah rukun di dalam ibadah, ma'dulli abidihi, disertai dengan penghinaan diri orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf bahwa menghinakan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepadanya dan menunjukkan kefakiran kepada Allah, ini adalah inti ibadah, lubbul ibadah. Itu ada tersirat di dalam ayat yang tergolong ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang keempat di surah Al-Fatihah. Kata para ulama, seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu ada di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Iya. Ini dua kalimat menggambarkan bagaimana harusnya seorang mukmin dan mukminah itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seluruh ibadah itu harus disertai dengan hal ini. Harus disertai dengan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu apa artinya Islam? Apa definisi dari Islam? Hah? Islam itu kata para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Itu Islam. Jadi dasar pokok dalam Islam menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terikat dengan ketaatan, seorang budak, seorang hamba yang dia hanya mengikuti perintah Rabb-nya. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Iya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah dilihat ya definisi ibadah, ternyata di dalam ibadah itu pokok ibadah adalah menghinakan diri kepada Allah. Iya. Dan intisari ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah. Dan kita lihat ke dalam definisi Islam. Ternyata Islam itu ya, di antara pokoknya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, dengan ini kita sudah bisa memahami bahwa menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini dari ibadah yang sangat agung. perkara yang sangat besar di dalam kehidupan. Iya. Tapi banyak dari manusia tidak memperhatikannya. Banyak dari manusia tidak memperhatikannya. Iya. Nah, ini masalah-masalah besar ya. Ada hal-hal di dalam kehidupan ini, perkara-perkara penting di dalam kehidupan itu tidak boleh kita telantarkan begitu saja. Tidak boleh kita lupakan. Bahkan kita harus memperhatikannya dengan seksama. Dan kita melihat bagaimana syariat mengatur di dalam hal tersebut. Apalagi para nabi dan para rasul, jalannya seperti itu. Jalannya seperti itu. Dan sekarang saya ingin menggambarkan jalan para nabi dan para rasul. Bahwa mereka para nabi itu orang-orang yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat menampakkan kefakirannya kepada Rabb-nya. Iya. Saya sebutkan kaidah umum dulu dari ayat Al-Qur'an di surah Al-Anbiya. Di surah Al-Anbiya ini dikisahkan kisah-kisah para nabi. Namanya saya surah apa? Surah Al-Anbiya. Al-Anbiya artinya apa? Jamak dari nabi. Kan begitu? Karena memang di dalamnya dikisahkan banyak dari para nabi. Walaupun kisah para nabi itu ada di tempat lain. Iya. Tapi di sini, di surah ini disebutkan banyak intisari dari dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Dan bagaimana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka yang disebutkan setelah disinggung tentang nabi kita Nabi Muhammad, kemudian disebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian disebut Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim bersama kaumnya sampai beliau dibakar. Kemudian disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim dianugerahi dua orang anak. Iya. Dan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim dan anak-anaknya semuanya menyeru kepada ibadah kepada Allah. Kemudian setelah itu disebutkan kisah Nabi Lut, lalu disebutkan kisah Nabi Nuh, lalu disebutkan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Setelah itu disebutkan Nabi Ayub. Setelah itu disebut tiga orang nabi, lalu Nabi Yunus, kemudian Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Setelah itu datang firman Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka para nabi ini, mereka bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Dan para nabi ini selalu berdoa, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Ini sifat khusyuk. Iya. Sifat apa? Khusyuk. Saya akan bahas tentang khusyuk nanti. Sebagai salah satu tanda seorang hamba yang fakir kepada Allah dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu para nabi sifatnya seperti itu. Bersegera di dalam kebaikan. Ya. Bersegera di dalam kebaikan. Itu satu ya. Sifat yang kedua, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami. Ini sifat yang kedua. Ya, yad'unana itu bisa dua makna ya, karena doa itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Jadi yad'unana kalau diterjemah bahasa Indonesia itu bisa bermakna beribadah kepada kami. Dan bisa bermakna berdoa, bermohon kepada kami. Itu punya dua makna. Baik. Kemudian yang ketiga disebutkan sifat bahwa mereka ini ragaban, orang yang sangat berharap. Ini ragaban, ar-ragabah, ini harapan. Sangat berharap. Dia sama dengan raja. Raja juga mengharap ya. Tapi ragabah ini lebih daripada itu. Itu sifatnya para nabi. Kemudian yang keempat, ragaban wa rahaba. Dia juga punya rahbah, rasa takut. Iya. Sama dengan al-khawf. Sama dengan al-khawf. Cuma ragabah ini tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, wa kanu lana khashin, dan mereka ini adalah orang yang selalu khusyuk kepada kami. Selalu khusyuk kepada kami. Ini lima sifat para nabi dan para rasul dalam satu ayat ini. Setelah diterangkan kisah-kisah para nabi dan para rasul sebelumnya. Iya. Dan dari lima sifat ini, semuanya adalah sifat yang menunjukkan penghinaan diri kepada Allah. Bagaimana dia memiliki kerendahan hati yang selalu tunduk dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Ini diperhatikan ya. Ini saya terangkan ayat-ayat. Ya. Kaidah-kaidah di dalam pembahasan. Ya. Mungkin di awal-awal mungkin agak apa namanya, kita perlu sedikit merangkum ya poin-poin yang saya sebutkan tadi. Ya. Agar supaya terukir bagaimana pentingnya pembahasan yang kita bahas ini. Iya. Dan ini dari pokok kehidupan seorang mukmin. Bagaimana tidak? Para nabi dan para rasul berada di atas jalan tersebut. Jadi ini lima sifat para nabi dan para rasul. Yang pertama, yusari'una fil khairat. Bersegera di dalam apa? Kebaikan. Iya. Bersegera di dalam kebaikan. Al-musara'ah itu ada sesuatu di depannya, dia langsung datang dengan cepat. Iya. Kadang masalah ini harusnya mungkin diberi waktu sampai tanggal 10. Tanggal 1 dia sudah selesai. Dia sudah mendatanginya. Nah, itu musara'ah, bersegera. Jelas ya? Iya. Dan kadang dibahasakan di ayat yang lain dengan kalimat yang mirip. Dengan bahasa al-firaru ilallah. Berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini saya beri dari bahasa-bahasa penghambaan ya. Bahasa-bahasa penghambaan. Yang membuat seorang itu mengenal dirinya sebagai seorang hamba dan bagaimana dia menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu namanya al-firar ilallah. Ini mirip dengan al-musara'ah. Iya. Sama dengan Nabi Musa tadi. Beliau berkata, wa'ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan saya bersegera kepada engkau, hai Rabbku, supaya engkau ridha kepadaku. Jadi itu memang sifatnya para nabi. Segera. Iya. Dan kita diperintah, fafirru ilallah. Berlarilah kalian semua kepada Allah. Suruh berlari kepada Allah. Coba bayangkan ya, kalau kita disuruh berlari kepada Allah. Apa maksudnya disuruh berlari kepada Allah? Hah? Oh, ini makna yang sangat dalam ayat ini. Fafirru ilallah ini. Kalau kita cermati. Iya. Itu subhanallah, ayat-ayat Al-Quran itu kandungan-kandungannya luar biasa ya. Ada sebagian ayat, kadang satu ayat dia bisa menjadi pokok agama. Satu surah itu bisa menerangkan seluruh makna dari kehidupan. Iya. Ini makna-makna agung di dalam Al-Quran ini sangat penting untuk diketahui. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, kana syekhuna, adalah syekh kami Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan makna-makna surah Nuh. Tahu surah Nuh ya? Inna, apa surah Nuh awalnya? Ah, yang di depan ini. Apa artinya surah Nuh itu apa? Awalnya apa surah Nuh? Ada yang hafal enggak? Apa awalnya? Awal surah Nuh? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Tahu surah Nuh ini? Kata Adz-Dzahabi, Ibnu Taimiyah menjelaskannya 1 tahun belum selesai. Dia terangkan kandungan apa? Surah Nuh. Iya. Bisa dilihat bagaimana luasnya beliau memahami ayat-ayat. Ya, bersama dengan itu Ibnu Taimiyah sendiri di akhir umurnya, ya, beliau menyesali hari-hari yang telah berlalu. Kenapa beliau tidak banyak fokus dalam mensyarah dan menjelaskan mana-mana dan tafsir ayat? Karena Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu banyak menulis bantahan-bantahan terhadap ahlul bidah dan seterusnya. Tapi bersama dengan itu di hari kehidupannya saja surah Nuh 1 tahun belum selesai dia jelaskan. Kadang 1 ayat berhari-hari beliau terangkan. Nah, ini menunjukkan dalamnya kandungan apa? Kandungan Al-Quran. Iya. Disebutkan dari Syekh Syuyukhina, Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti rahimahullahu ta'ala. Pernah dengar ya Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti? Penulis kitab Abdu'a Al-Bayan. Ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Baik. Beliau ini awal kali mengajar di Masjid Nabawi, disebutkan bahwa dibacakan kepada beliau, biasanya kan kalau orang di Madinah itu, para masyayikh di Madinah, kalau mereka mengajar, itu ada murid yang membaca. Nanti syekhnya apa? Menjelaskan. Maka si pembaca ini, dia bacakan ayat, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayat di surah Al-A'raf. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi ini. Katanya beliau duduk antara Maghrib dan Isya, cuman menangis saja. Tidak bisa berucap. Karena dibacakan ayat itu. Sebab ini ayat luar biasa kandungannya. Dalam sekali maknanya. Iya. Dan kalau dipikirkan, subhanallah, siapa yang begitu lancang berbuat kerusakan di atas bumi Allah, padahal Allah yang telah memperbaikinya. Allah yang telah memperbaikinya. Ini kalau kita kembali ke diri kita sendiri, luar biasa ya. Ya, harusnya kita lebih banyak lagi menangis daripada Syekh rahimahullah. Allah sudah perbaiki bumi ini. Sudah diutus para nabi dan para, sudah diutus kepada kita seorang rasul. Diturunkan kepada kita Al-Quran. Iya. Sebagai tuntunan. Ini sudah baik artinya. Kita datang merusaknya. Berbuat dosa, berbuat maksiat. Berbuat kerusakan. Kerusakan itu ada yang bersifat hissi, ada yang bersifat maknawi. Ada yang bisa dilihat, ditangkap dengan indera, ada yang sifatnya maknawi. Dan ini kita semuanya jatuh di dalamnya. Jelas ya? Jadi beliau ya memahami ayat dengan pandangan yang sangat tajam, sangat luas. Itulah ayat-ayat Al-Quran. Patut kita renungi dan kita cermati. Iya. Ya kalau diterjemah pakai bahasa Indonesia, fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Iya. Jangan bergambar lari maraton. Iya. Jarak 1 kilo nanti, siapa yang duluan sampai ke finish, dia menang. Ini harus didalami makna berlari. Yang pertama dikatakan, fafirru ilallah, berlari kepada Allah. Satu misalnya, saya beri contoh-contoh makna ya. Satu misalnya, dalam kehidupan itu seorang muslim ada fokusnya. Dia tidak kesana sini. Iya. Dia larinya kemana tujuannya? Kepada Allah, satu. Yang kedua, terdapat di dalamnya penggambaran ikhlas. Karena dia hanya kepada siapa? Kepada Allah. Hanya Allah yang dia ingat. Tidak ada manusia. Siapapun yang dia ingat. Dan berlarinya dia, ini menunjukkan kesegeraan. Ada rojak di situ, harapan. Ya. Sama dengan orang bersegera berlari. Ya. Kenapa dia bersegera ke sana? Kenapa dia berlari ke sana? Mungkin di belakangnya ini ada hal yang menakutkan. Ada hal yang mengkhawatirkan di belakangnya yang harus dia hindari. Makanya dia berlari. Jelas ya? Jangan sampai dilewati yang di belakangnya ini. Nah, itu begitu pula kehidupan. Ini waktu-waktu di dalam kehidupan terus berjalan. Kita belum tahu kapan umur ini akan tertutup. Lembaran tidak akan terbuka lagi. Iya. Jadi harus ada sesuatu yang mengkhawatirkan, kita harus dahului di dalam hal tersebut. Kan begitu? Maka ini dari mana-mana dan kandungan yang mendalam. Dan hal yang seperti ini hanya muncul dari seorang hamba yang betul-betul tunduk kepada Allah. Iya. Dan dia berlari kepada Allah itu menunjukkan mahabbah, kecintaan yang mendalam. Orang yang cinta kepada Rabbnya itu tidak digambarkan. Dia tidak memiliki ketundukan. Tidak menghinakan dirinya. Biasanya siapa yang cinta kepada, di dunia saja ya, kita cinta kepada seorang, apapun yang diminta akan diberikan. Dia rela mengerjakan apapun yang diminta. Kalau dia benar cinta kepada Allah, maka dia akan melaksanakan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini diantara makna-makna. Iya. Dari para nabi dan para rasul alaihimussalam, bagaimana ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi ada namanya al-musara'ah ilal khair, bersegera kepada kebaikan, ilal khairat. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini bersegera di dalam kebaikan. Kebaikan-kebaikan, al-khairat dikatakan, bukan cuma satu kebaikan. Ya. Segala kebaikan, apa saja kebaikan, pintu kebaikan, dia masuk di dalamnya. Dia berusaha untuk mendapatkannya. Berusaha untuk apa? Mendapatkannya. Nah, karena itu di dalam Islam ini subhanallah kita dididik dengan tuntunan-tuntunan dan syariat-syariat memudahkan kita. Satu kali mendayung, 2-3 pulau bisa terlampaui. Ada tuntunan-tuntunan di dalam syariat. Dimudahkan kita ke sana. Iya. Bisa meraih dari kebaikan. Jadi kalau ada yang merasa dirinya dia ini cuman bisa apa namanya? Satu fokus saja, maka mungkin setelah dia belajar agama dia akan menjadi bisa banyak fokus, bisa memiliki multitasking ya. Dia bisa bikin kegiatan apa saja, apa yang bisa dia kerjakan, banyak lahan ketaatan. Maka dia mencari bagaimana satu kali berbuat amalan banyak kebaikan yang dia dapatkan, banyak kebaikan yang dia dapatkan. Nah, ini diantara salah satu jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para nabi seperti itu. Dan itu diikuti oleh para sahabat. Karena itu tidak ada yang mengalahkan amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umat Islam. Iya. Para sahabat ini menakjubkan jalan mereka. Seperti kata seorang penyair, "Man li bimithli sayri kal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Siapakah yang bisa menunjukkan kepadaku, memberi contoh kepadaku jalan engkau yang sangat indah itu? Bagaimana jalannya para sahabat? Engkau berjalannya pelan, tetapi kamu tibanya paling awal. Tibanya paling awal. Jadi ibarat orang yang berlomba, ada garis startnya, ada garis finishnya. Hah? Jadi startnya semuanya sama. Sama. Dan para sahabat ini ketika start, jalannya pelan saja. Tapi begitu sampai di garis finish, mereka semuanya sudah ada di depan. Nah, ini jalan hidupnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini kaidah dalam ibadah. Itu fungsi seorang belajar. Dia mempelajari ilmu. Supaya dia bisa meringkas jalannya ke sorga. Ya, dia mengetahui lahan-lahan ketaatan yang dengannya membuat amalannya berlipat ganda. Membuat amalannya berlipat ganda. Satu kali dia melangkah, maka dia bisa meraih banyak hal. Bisa meraih banyak hal. Nah, ini semuanya target-target di dalam seorang mempelajari ilmu. Jelas ya? Karena itulah kalau kita mencermati dari ayat yang saya bacakan tadi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguhnya para nabi itu mereka bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Selalu beribadah kepada kami. Selalu berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Lima sifat. Kalau kita perhatikan dari sifat-sifat para nabi ini semuanya kunci-kunci yang membuat amalan itu menjadi berlipat ganda. Iya. Membuat seorang hamba itu di dalam kehidupannya lebih ringkas jalannya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi lima sifat ini, lima sifat yang tersebut di dalam ayat ini semuanya menggambarkan perendahan diri dan menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ini sudah kita bahas ya. Sifat yang pertama. Iya, di dalam ayat. Dan kalau mau diperpanjang, ya ini perlu tema pembahasan tersendiri sebenarnya. Harus ada tema pembahasan sendiri. Tapi banyak mana yang saya terangkan di pertemuan ini, ini hanya sekedar intisari-intisari dan ringkasan-ringkasan. Supaya menjadi pijakan, dasar pijakan untuk kita semua, untuk melangkah. Jadi sifat yang pertama, mereka bersegera di dalam kebaikan. Sifat yang kedua, wa yad'unana. Dan mereka selalu berdoa kepada kami, beribadah kepada kami. Iya. Saya tadi sebutkan bahwa doa itu punya berapa makna? Terbagi dua. Ada doa apa? Ada doa ibadah yang pertama, yang kedua doa masalah, doa permohonan. Jadi kalau doa ibadah ya maknanya ibadah ya kalau bahasa Indonesia. Jadi wa yad'unana artinya mereka selalu beribadah kepada kami. Itu di atas makna kalau diartikan doa ibadah. Kalau doa diartikan doa masalah, wa yad'unana maka diartikan apa? Mereka selalu bermohon kepada kami, meminta kepada kami. Iya. Dan ini juga makna benar ya. Karena kalau kita perhatikan surah Al-Anbiya ini, di surah Al-Anbiya ini disebutkan permohonan-permohonan para nabi dan para rasul. Iya. Jelas ya? Disebutkan doa mereka. Disebutkan doanya Nabi Ayub. Disebutkan bagaimana doanya Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Disebutkan doanya siapa? Nabi Zakaria memohon keturunan. Iya. Jadi jangan merasa diri itu tinggi. Para nabi saja yang mereka ini dijamin masuk surga, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul, bersamaan dengan itu mereka juga masih menadahkan tangannya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin seorang mukmin dan mukminah tidak layak di dalam kehidupannya itu keluar dari mana ini. Iya. Dan ini dari diantara simbol penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang itu merendahkan dirinya. Perhatikan ya bahasa ayat wa yad'unana. Ya, yad'unana ini fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab apa maknanya? Memberi faedah apa? Betul ya, masa mudhari itu masa sekarang yang sedang berjalan atau akan berlangsung, kan begitu. Tapi dia maknanya apa? Ada makna. Asalnya fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab itu memberi makna istimrar, terus-menerus selalu dia lakukan. Nah, itu penggunaannya seperti itu. Jadi di sini tidak dibahasakan dengan fi'il madhi, dibahasakan dengan fi'il apa? Fi'il mudhari. Sebab mereka ini ibadahnya tidak ada putusnya. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari sebuah ketaatan, bikin lagi ketaatan yang lain. Tidak ada namanya istirahat. Ya. Kalau di acara olahraga tidak ada namanya turun minum. Ya. Ini semuanya ibadah. Karena itu perintah Allah kepada nabinya, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab." Itu kaidah. Ya. Kalau kamu sudah selesai wahai Nabi Muhammad, sudah selesai dari melakukan sebuah ibadah, fansab, berdiri. Lakukan ibadah yang lain. Tegakkan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbmu, hendaknya engkau selalu berharap. Iya. Itu pendidikan untuk kita. Ada di dalam keseharian kita. Kita sholat 5 waktu. Setelah sholat kita diperintah apa? Setelah sholat? Dikir kan? Selepas dikir ada apa? Kadang ada sholat-sholat sunnah. Yang disunnahkan kan begitu? Iya. Ini ibadah disambung dengan ibadah, disambung dengan ibadah. Selesai Ramadan, disyariatkan puasa apa? Puasa Syawal. Kan begitu? Selepas haji, apa firman Allah? Selepas haji, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ. Ya. Ada perintah menegakkan dikir lagi. Selesai manasik, tegakkan ini, tegakkan itu. Jadi ibadah disambung dengan ibadah. Nah, itu para nabi. Ya, ibadah mereka bersambung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Jadi ibadahnya sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput. Ini perintah Allah kepada nabinya. Hamba yang sudah dijamin masuk surga. Penghulu para nabi dan para rasul. Iya. Orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Bersamaan dengan itu diperintah beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemput. Dan kita juga umat Islam apabila memiliki keimanan juga Allah panggil untuk hal tersebut. Iya, ayat yang saya sebutkan tadi di khutbah hajat, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan berislam. Jadi bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ini kehidupannya seperti itu, selalu di atas takwa. Bukan takwa saja, sebenar-benar takwa. Apa itu sebenar-benar takwa? Ada berbagai penafsiran. Di antara penafsiran yang indah, apa yang disebut dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Ayyu ta'a fala yu'sa." Sebenar-benar takwa artinya ditaati, tidak dilakukan maksiat kepadanya. "Wa yudhkar fala yunsa." Selalu diingat, tidak pernah dilupakan. "Wa yushkar fala yughfar." Selalu disyukuri, tidak pernah dilakukan kekufuran terhadapnya. Itu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali sebagai apa? Seorang yang berislam, orang yang berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau dalam kehidupan dunia ini dia selalu mengangkat kepalanya ke atas. Iya. Tidak pernah dia melihat ke tanah, lihatnya ke langit terus. Seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Tidak pernah dia merasa bahwa dia akan masuk ke dalam liang lahat. dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini tidak akan membantunya untuk menjadi orang yang meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan berislam. Dalam keadaan berislam. Ini wasiat. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ini bukan di tengah kita saja umat Islam. Para nabi sebelum kita, para nabi sebelum yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengajak umatnya untuk hal tersebut. Bahkan Nabi Yaqub alaihi salam ketika berwasiat kepada anak-anaknya begitu menjelang kematiannya, ya. Allah terangkan dalam Al-Qur'an, "Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li barihi ma ta'buduna min ba'di?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Ayat sebelumnya ya, kita baca ayat juga sebelumnya, wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya apa? Wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya. Apa kelanjutan ayatnya? Hah? Gak ada yang ingat ayatnya? Saya ulangi ayatnya. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kalian dengan agama ini. Ini karunia ya, nikmat, diingatkan. Nah, semua orang subhanallah diberi hidayah menerima Islam, dihidupkan di atas keislaman. Allah telah memilih kalian dengan agama. Maka jangan sekali-sekali kalian mati kecuali dalam keadaan orang yang berislam. Setelah itu datang Nabi Yaqub, penyebutan khusus. Apakah kalian menjadi saksi ketika Nabi Yaqub telah didatangi oleh kematian, maksudnya di sakaratul maut. Dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apa yang kalian ibadahi setelahku?" Maka anak-anaknya menjawab, "Kami akan beribadah kepada Allah yang engkau ibadahi dan Allah yang diibadahi oleh ayah-ayahmu, nenek moyangmu, yaitu Allah sembahan yang maha satu. Dan kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini semuanya ketundukan. Iya. Jadi kelihatan ya bagaimana sifatnya para nabi dan para rasul, sifatnya umat Islam yang diperintah oleh Allah, dan ini juga sifat umat-umat yang sudah berada sebelum kita. Iya. Karena itu wajar kalau dikatakan berserah diri kepada Allah, menghinakan diri kepadanya, menampakkan kefakiran kepada Allah, itu adalah intisari ibadah. Harus mewarnai ibadah. Baik, saya kembali sekarang. Masih kembali kepada ayat ke-90 tadi dari surah Al-Anbiya. Ya. Saya sebutkan ayat ke-90 dari surah Al-Anbiya ini ada berapa sifat di situ? Ada 5 sifat. Dari sifat penghambaan, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi bersegera kepada kebaikan. Yang kedua yad'unana. Yad'unana tadi ada 2 makna. Bisa bermakna selalu beribadah dan bisa bermakna selalu apa? Selalu berdoa kepada Allah. Iya. Selalu berdoa kepada Allah. Ini doa, ini ibadah yang sangat agung. Menunjukkan jati diri seorang hamba. Kalau dia benar-benar hamba Allah, dia itu tidak bersandar kepada daya dan upayanya. Iya. Dia tidak bersandar kepada kemampuan dirinya. Iya. Pada kemampuan dirinya. Ya sekarang ini banyak ya orang kalau dia beri motivasi kepada anak-anaknya, ya kepada orang-orang supaya bersemangat, Ya, kita harus melangkah dalam kehidupan, harus percaya diri. Nah, ini kalimat harus percaya diri ini omong kosong semuanya. Ya. Kalau dia percaya dirinya sendiri, Allah akan binasakan dia. Kalau dia hanya bersandar pada apa? Pada dirinya. Diri ini tidak punya daya dan upaya. Harus bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Memang betul kita berusaha dan berupaya. Tapi semuanya harus bersandar kepada Allah. Karena itu kata Nabi SAW, ini kalimat. Kalau ingin bahasa motivasinya di dalam hadis, Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Betul, harus ada semangat. Tapi mohonlah pertolongan kepada Allah selalu. Dan jangan merasa lemah. Nah, itu bahasa syariatnya. Jelas ya? Bahasa syariatnya. Ya. Tapi kalau dia pakai bahasa, kalau mau berhasil harus percaya diri, nah ini tidak benar kalimat-kalimat ini. Baik. Jadi, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita malu ya kalau melihat dan membaca di dalam Al-Quran doa-doanya para nabi dan para rasul. Bagaimana dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi kita membaca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di berbagai keadaan. Sampai kadang beliau berdoa sampai ridak beliau jatuh. Ya. Kadang beliau berdoa menangis. Kadang beliau berdoa menadahkan tangannya seperti anak kecil yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya menggambarkan bagaimana penghambaannya para nabi dan para rasul. Ada bentuk ya, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kelihatan. Harus kelihatan. Baik. Jadi ini sudah dua sifat. Sifat yang ketiga, raghaban. Ya, mereka selalu berharap. Ada harapan. Iya. Jadi kalau dia melakukan ibadah, ya, tidak ada harapannya, dia cuma doa saja. Doa yang seakan-akan tidak tahu apa yang dia minta. Ya. Maka ini tidak menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Harusnya dia memohon kepada Allah itu penuh harapan. Ya. Dia sangat berharap Allah memberinya, mengabulkan doanya. Ya. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut. Itu harus ada raghaban. Iya. Dan ini ar-raghaba dari sifat-sifat yang agung. Dari sifat-sifat penghambaan yang sangat agung. Ini semakna ya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ya, ada satu ayat yang lain di dalam Al-Quran. Ini juga dari ayat-ayat pokok. Yang harusnya kita banyak merenungi ya. Karena dalamnya kandungan-kandungan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ya. Ayatnya kita sering baca di hari Jumat. Ada yang bisa sebut ayatnya? Sering kita baca di hari Jumat. Saya dekatkan, sering dibaca oleh orang-orang di solatnya, karena mudah dihafal. Ada yang ingat ayatnya? Belum juga ada yang ingat. Ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi, ayat ke 120. Hah? Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Terus, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Ini ayat ke-120 dari surah Al-Kahfi. Ayat ini kata para ulama adalah ayat yang memutus seluruh pokok riya di dalam hati. Jadi kalau ingin membersihkan diri dari riya, renungi ayat ini. Renungi ayat ini. Ayat ini memutus seluruh akar riya di dalam hati. Memutus seluruh akar riya di dalam apa? Di dalam hati. Perhatikan di ayat ini ya. Katakan wahai Nabi Muhammad, saya ini adalah manusia biasa sama dengan kalian. Iya. Sama dengan kalian. Jadi ingin ria-ria, enggak usah dia pikir. Kita ini yang orang yang dia ingin dia tampakkan ibadah supaya dia dipuji, disanjung. Mereka juga manusia, sama dengan kita. Untuk apa cari pandangan mereka? Kan begitu. Ini obat ya, dan untuk penyakit ria. Yuha ilaiya, diwahyukan kepadaku. Betul beliau manusia biasa. Tapi beliau adalah seorang rasul. Allah beri wahyu kepadanya. Nah, wahyu ini menunjukkan ini pokok agama Nabi Muhammad. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya yang kalian ibadah itu adalah sembahan yang maha satu. Ya, setelah itu datang faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap. Nah, ini harus ada harapan. Selalu disebutkan apa? Harapan. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya. Berjumpa dengan Allah itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, barang siapa yang berharap menghadap kepada Allah, dihisab amalannya, dia kembali kepadanya dalam keadaan dia diridhai, tidak ada masalah, maka dia penuhi dua syarat yang disebutkan dalam kelanjutan ayat. Apa dua syaratnya? Falyamal amalan salihan, hendaknya dia beramal dengan amalan salih. Yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbihi ahada. Jangan dia berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Rabbnya. Itu dua syarat. Penafsiran yang kedua, faman kana yarju liqa'a rabbihi, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, itu diartikan siapa yang berharap melihat Allah pada hari kiamat. Siapa yang berharap melihat Allah pada hari kiamat. Sudah tahu ya kenikmatan yang paling besar di surga apa? Hah? Melihat kepada wajah Allah. Iya. Ini kenikmatan yang paling besar di surga. Ya kalau sudah dengar kenikmatan tentang bidadari, makanan surga, kenikmatan penduduk surga, baca tentang sifat surga, bagaimana penghuninya, kenikmatan di dalamnya. Iya. Jelas ya? Satu saja misalnya dari kenikmatan surga itu yang apa namanya? Sangat besar, penduduk surga kekal, tidak akan pernah mati. Iya. Bidadari itu disifatkan kalau dia mengintip di bumi ini, maka cahaya bidadari itu akan menerangi seluruh bumi. Jelas ya? Jadi dari kenikmatan surga ini, berbagai kenikmatan yang dikatakan oleh Nabi, fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga itu ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah disaksikan oleh mata. Tidak pernah didengarkan oleh telinga. Dan kadang tidak pernah terlintas di hati manusia. Tapi bersamaan dengan itu, melihat kepada wajah Allah, itu adalah kenikmatan yang lebih apa? Yang lebih besar. Itu yang paling besar ya. Jadi siapa ingin mengharapkan keutamaan ini, maka dia penuhi dua syarat. Hendaknya dia beramal dengan amalan salih, dan jangan dia berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan siapapun. Jelas ya? Baik, ini ayat terkandung di dalamnya harapan juga. Diperintah untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian sifat yang keberapa sekarang? Yang keempat. Raghaban, terus warahaban. Ya, penuh rasa takut. Ada rahbah. Ini seorang hamba yang merendahkan dirinya kepada Allah, itu dia punya rasa takut kepada Allah. Iya. Dia punya rasa takut kepada Rabbnya. Sehingga dia menghindari segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dia menjauhkan dirinya dari segala perkara yang bisa membawanya kepada neraka. Atau bisa mendekatkannya kepada neraka. Iya. Ini rasa takut namanya. Jadi kalau ingin memiliki akhlak yang agung ini, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fakir kepadanya, maka hendaknya dia didik dirinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dikatakan apa? Wa kanu lana khasyin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Besok ini khusyuk saya akan bahas tersendiri ya. Ya. Saya akan terangkan tentang mana dari khusyuk. Karena ini walaupun semua poin yang kita sebutkan ada kaitannya dengan pembahasan, tapi khusyuk ini ada mana-mana yang lebih mendalam mengarah ke sana. Insyaallah kita akan jelaskan khusus tentang mana khusyuk ini. Baik. Iya. Jadi di gambaran ya, satu ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana sifat para nabi dan para rasul, dan di dalamnya ada lima sifat. Iya. Lima sifat. Dan lima sifat ini semuanya mengandung hakikat penghambaan kepada Allah. Siapa yang memilikinya, maka dia adalah seorang hamba yang dianggap mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, di ayat-ayat yang lain, yang merupakan dasar-dasar pijakan seputar pembahasan ini. Al-iftiqaru ilallah, menggambarkan kefakirannya kepada Allah. Ad-dullu wal-inkisar, dia menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapannya, bersimpu di hadapannya. Iya. Kata sebagian dari as-salaf rahimahumullahu taala, seorang itu harusnya memiliki di dalam hatinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sujud ini dia selalu sujud, tidak pernah bangun lagi sampai hari kiamat. Iya. Ini sujudnya hati namanya. Kalau kita kan sering cuma mengenal sujudnya apa? Sujudnya diri. Betul, itu merendah. Ya. Menghinakan diri kepada Allah. Tapi ada yang mereka bahasakan sujudnya apa? Hati kepada Allah. Iya. Dan harusnya sujudnya hati ini ketika dia sudah sujud, dia tidak bangkit lagi sampai hari kiamat. Selalu dia sujud kepada Allah, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah. Kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah. Sedangkan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ini ayat dari ayat-ayat agung ya. Dasar di dalam kehidupan. Jadi setiap dari kita ini adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita fakir kepada Allah, perlu kepada Allah. Miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Karena itu seorang beribadah apapun, jangan dianggap dirinya bahwa dia sudah kaya, sudah cukup. Iya. Justru kunci di dalam ibadah itu, ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menganggap dirinya itu kurang. Seakan-akan dia belum pernah melaksanakan ibadah. Iya, dia khawatir akan hal tersebut. Ini dari kunci-kunci bagaimana seorang itu menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia pahami bahwa dirinya adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, Dia Maha Kaya lagi Maha terpuji. Iya. Ini harus kita pahami ya. Mana ini? Iya. Didudukkan. Jadi kita tahu dulu diri ini namanya mukmin. Kita makhluk Allah itu pasti fakir kepada Allah. Fakir. Dia harus selalu menyadari dirinya seperti itu. Iya. Kapan suatu saat dia merasa dirinya sudah kaya, merasa cukup, akhirnya pasti dia masuk ke dalam celaan. Pasti dia masuk ke dalam apa? Celaan. Hal yang tidak dipuji. Iya. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatagha." Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan dikatakan melampaui batas? Apa kelanjutan ayat? Hah? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya sudah merasa cukup. Iya. Nah, ini banyak di antara kita yang sebenarnya dia ini penampilan hidupnya, gaya hidup dia adalah merasa cukup. Ya kan? Merasa cukup. Kenapa? Dia mungkin sadar, mungkin tidak sadar. Iya. Mungkin sadar, mungkin tidak sadar. Kewajiban-kewajibannya saja kadang bolong-bolong. Atau kewajibannya tidak dia laksanakan dengan baik. Anggaplah misalnya sholat berjamaah, dia sering terlambat. Sholat berjamaah. Silih luput takbiratul ihram. Iya. Nah, ini berarti dia ini sudah merasa cukup. Masya Allah, banyak sekali dari ketaatan yang sudah dia miliki. Seakan-akan dia sudah dijamin masuk surga. Iya. Sampai silih luput sholat apa? Berjamaah. Ya, para salaf terdahulu itu, jangankan luput sholat berjamaah. Luput takbiratul ihram saya, dia sudah apa? Sudah merasa sangat rugi. Ya. Kalau kita lihat ya, ada sebagian dari sahabat yang luput hadir sholat asar. Karena dia luput hadir sholat asar berjamaah, akhirnya dia infakkan tanahnya yang sangat dia cintai. Karena sangat menyesalnya dia untuk hal itu. Dia tutup. Kalau kita tidak. Ya, luput biasa saja, santai aja. Ya, oh saya ini banyak dapat udur. Jelas ya? Padahal mungkin sahabat ini ada udurnya. Mungkin dia ketiduran atau apa. Itu kan udur sebenarnya. Tapi subhanallah, bagaimana semangat mereka? Ya. Di antara para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, itu ada yang disebutkan 40 tahun tidak pernah luput takbiratul ihram. 40 tahun. Iya. Ini kisah masa dahulu ya. Dan di masa sekarang masih terdengar hal tersebut. Pernah ditanya kepada Syekh Bin Baz rahimahullah. Iya. Dan beliau tidak pernah luput ketinggalan takbiratul ihram. Jadi pernah beliau ditanya, ya Syekh, semenjak kapan? Atau apa motivasi sehingga engkau selalu hadir sholat berjamaah tepat waktu, tidak pernah luput takbiratul ihram? Kata beliau, dulu saya waktu masih muda, ya, saya pernah terlambat sholat di belakang. Maka seorang guru saya menegur tentang hal tersebut. Maka semenjak itu, saya tidak pernah lagi luput takbiratul ihram. Maka orang ini bertanya, Syekh, waktu itu umurmu berapa tahun? Kata beliau, sekitar 17 tahun umur saya waktu itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah luput takbiratul ihram, alhamdulillah. Jadi 17 tahun, kalau umur beliau apa? 87 tahun saya, berarti sudah berapa puluh tahun dia tidak pernah luput? 70 tahun. Ya. Kita dihitung dalam satu bulan saja luputnya berapa kali? Ini harus kita renung ya pada diri kita, subhanallah. Jelas ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adraka takbiratal ihrami ma'al imam 40 laila kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Iya. Siapa yang mendapati takbiratul ihram bersama imam selama 40 malam, maksudnya 40 hari 40 malam. Iya. Maka akan ditulis untuknya dua pembebasan. Pembebasan yang pertama, dibebaskan dari kemunafikan. Dijamin dia bukan lagi munafik. Dan pembebasan yang kedua, dibebaskan dari api neraka. Iya. Kita tidak usah berpikir dulu, 40 tahun tidak pernah luput takbiratul ihram. 40 hari aja dulu ini. 40 hari apa? 40 malam. Coba dijaga. Bagaimana seorang itu tidak luput apa? Takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya ketaatan-ketaatan yang seperti itu dia luputkan, ini kan seakan-akan dia sudah merasa dirinya apa? Sudah merasa dirinya cukup. Banyak sekali yang sudah dia lakukan. Iya. Setelah kewajibannya, ada ibadah-ibadah yang disunnahkan. Ada sholat sunnah rawatib, ada seterusnya. Iya. Subhanallah. Kalian rawatibnya tidak dia jaga, tidak dia pelihara. Hah? Dari ibadahnya, dari hal-hal yang dia sunnahkan, dia tidak bersemangat untuk hal tersebut. Ini terlihat seakan-akan ada sifat apa? Dia mengkhawatirkan dirinya sampai dia tergolong kepada orang yang menganggap dirinya merasa cukup. Iya. Merasa cukup. Iya. Nabi Ibrahim alaihi salam setelah membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim." Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar. Ya, dia tidak jamin bahwa dirinya sudah cukup di situ. Belum tentu amalannya diterima. Dia masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka harus disadari ya, ayat ini ayat yang sangat agung. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah. Adapun Allah itu, dia maha kaya lagi maha terpuji. Ini kita harus posisikan diri kita sebagai para fuqara, orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita semua tahu kisah Nabi Musa ya, alaihi salam. Iya, kisahnya disebut di surah Al-Qasas. Ketika Nabi Musa alaihi salam meninju seorang pengikut Firaun, iya, karena berkelahi dengan seorang dari Bani Israel, maka ditinju oleh Nabi Musa, musuhnya mati. Padahal Nabi Musa tidak meniatkan untuk apa? Membunuhnya. Ya, karena masalah ini akhirnya Nabi Musa alaihi salam melarikan diri. Dia menuju Madian. Menuju Madian. Nah, di sela-sela kisah itu, di situ ada ucapan Nabi Musa. Faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya saya terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku itu adalah orang yang sangat fakir." Ini luar biasa ya pembahasan Nabi Musa alaihi salam. Iya. Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin fakir. Ya. Maka setelah membaca doa ini, datanglah salah seorang dari putri, apa namanya, Yakub, yang sebelumnya telah diberi, dibantu oleh Nabi Musa untuk hewan-hewan ternak mereka minum di situ. Ya. Dan dimaklumi ya, akhir dari kisahnya Nabi Musa dinikahkan oleh salah seorang dari putri beliau. Ya. Subhanallah, dari fikih. Ini kisah yang menarik ya. Dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu ta'ala. Itu dikisahkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Bahwa katanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi pernah tersesat di jalan ketika menuju Mekah. Ya. Nah, itu di masa beliau ya. Di masa beliau jalan-jalan belum begitu bagus ya. Ya. Orang berangkat untuk haji itu kadang masih naik unta. Ya. Pernah tersesat di jalan ketika berangkat ke mana? Ke Mekah. Maka beliau baca ayat ini. Beliau baca ayat ini. Sebab ini ayat dibaca oleh Nabi Musa di tengah perjalanannya. Ya. Dan Allah memudahkan jalan beliau untuk sampai ke mana? Ke Mekah. Ini ayat penggambaran bagaimana seorang itu apa? Menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sifat penghinaan diri, merendahkan diri kepada Allah, kita gambarkan bahwa kita sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara inti penghambaan, inti ibadah yang harus melekat pada seorang muslim dan muslimah, mewarnai seluruh ibadahnya. Mewarnai seluruh ibadahnya. Ya, kalau dia sadar bahwa dirinya ini fakir kepada Allah, ini akan membangun dia untuk selalu bergerak, beramal dengan amalan salih, tidak pernah mundur ke belakang, selalu maju ke depan. Ya, dia berani menghadapi tantangan-tantangan. Dia akan menyambut seruan-seruan Allah. Dia akan mengetuk segala pintu ketaatan. Dan dia akan menjauhi segala dosa dan maksiat. Ini luar biasa dari sifat ini. Dan berbagai pintu ketaatan akan dibuka untuknya. Baik. Saya ingin mengajak untuk lebih mendalami ya. Mana ini? Mana seorang itu fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Fakir itu apa sebenarnya fakir? Hah? Fakir yang dimaksud di dalam apa namanya? Ayat ini, ayuhan nas antumur fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Ya. Ingin saya bacakan di sini sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita hakikat kefakiran itu apa? Apa yang masalah dan apa yang kita perlukan dari kefakiran itu? Iya. Baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan selainnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari namanya siapa? Hah? Hafal Arba'in Nawawi atau tidak? Jundub bin Junadah. Baik. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara kathrat al-mal huwal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat banyaknya harta itu adalah kekayaan? Kata Abu Dzar, "Faqultu na'am ya Rasulullah." Kata Abu Dzar, "Iya, wahai Rasulullah." Ini kan pertanyaan, orang kaya itu siapa? Apakah kamu memandang orang yang banyak harta itu kaya? Ya Abu Dzar jawab sesuai dengan hakikat kenyataan kan? Abu Dzar berkata, "Iya ya Rasulullah. Orang yang banyak harta itu yang kaya." Ya. Nabi tanya lagi, "Fatara qillatal mal huwal faqr?" Kalau begitu kamu memandang sedikitnya harta itu kefakiran? Kata Abu Dzar apa? "Qultu na'am ya Rasulullah." Saya berkata, "Iya wahai Rasulullah." Ya, ini kan hakikat secara bahasa atau secara urf. Jelas ya? Urfnya seperti itu orang. Kalau dia sedikit harta, nah berarti dia apa? Fakir. Iya. Sedikit harta itu fakir. Baik, ini ada keterkaitannya di pembahasan fikih ya hadits ini. dalam menentukan ukuran fakir itu sampai mana. Ini pembahasan luas ya di kalangan ahli fikih. Membedakan antara fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Sudut kekurangannya bagaimana? Besar kekurangannya bagaimana? Ini kan ada pembahasannya di pembahasan fikih. Karena dua orang dari orang yang berhak menerima zakat adalah fakir dan siapa? Fakir dan miskin. Karena itu ditulis oleh para ulama berbagai pembahasan terkait dengan hal ini. Tapi saya tidak membahas itu ya. Saya cuma isyaratkan. Wah, hadith-hadith itu, pembahasan-pembahasan agama itu, ya banyak hal yang kadang perlu kita perhatikan, perlu kita renungi. Ya. Dan kita merenungi hal-hal yang seperti ini saja, itu sudah memakan waktu kita semuanya. Dan waktu yang ada itu tidak cukup. Waktu yang ada itu apa? Tidak cukup. Maka untuk apa sibuk-sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya? Ya, di masa sekarang ini kita ini Masya Allah ya, terlalu kaya. Ya, waktunya terlalu banyak. Jelas ya? Ya, ketaatannya sudah berlimpah. Karena itu dia buang-buang waktunya. Ya, masuk dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Bukan saja yang tidak ada manfaatnya. Kadang hal yang berbau apa? Dosa, permusuhan. Ya. Perpecahan dan sebagainya. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan jawaban Abu Dzar, Abu Dzar hanya menjawab secara bahasa dan secara urf. Itu yang berjalan di tengah manusia seperti itu memang. Kalau ditanya kaya itu apa? Kaya banyak harta, kan begitu. Miskin itu apa? Fakir itu apa? Fakir sedikit hartanya. Maka Nabi menjawabnya dengan hakikat syar'iyah. Hakikat syar'i. Nah, karena itu dipetik di dalam pembahasan ilmu usul fikih. Kalau ada hakikat lugawiyah, hakikat urfiyah, dan hakikat syariah bertentangan, maka yang didahulukan adalah hakikat apa? Hakikat secara syar'i. Nah, itu yang didahulukan dalam definisi. Itu yang didahulukan di dalam penerapan. Apa yang didefinisikan hakikatnya oleh syariat. Maka Nabi memberikan hakikat syariah. Kata beliau, innamal gina ginal qalb. Wal faqru faqrul qalb. Kata beliau, sesungguhnya hakikat kekayaan itu adalah kekayaan hati. Itu yang sebenarnya kaya. Walaupun dia tidak punya harta, tapi kalau dia kaya hati, itulah orang yang kaya. Iya. Itulah orang yang apa? Orang yang kaya. Nah, ini potongan dari hadits Abu Dzar ini. Ini ada ya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Laisal ghina an katsratil araf, innamal ghina ghina an-nas." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Tapi kekayaan itu adalah kecukupan di dalam hati. Iya. Ya, kalau seorang punya kecukupan di dalam hatinya, qana'ah dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, Allah yang anugerahkan, ya, maka apa saja Allah berikan kepadanya, itu dianggap sudah banyak. Dianggap sudah banyak. Bahkan seakan-akan, di sebagian keadaan, seakan-akan dunia dan segala isinya adalah milik dia. Ini keindahan hidup seorang muslim dan muslimah. Kalau dia mengerti hakikat dari kekayaan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yaumihi, fakannama hizat lahu ad-dunya bihadathiriha." Barang siapa di antara kalian yang masuk di waktu pagi dalam keadaan aman di dalam tempat tinggalnya, sehat di dalam badannya, dia punya makanannya di hari itu, cukup dia makanannya di hari itu, kata Nabi, seakan-akan dunia seluruh isinya itu telah diperuntukkan untuknya. Nah, ini kekayaan hati namanya. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak ada kekayaan hati, dia punya emas bergunung-gunung pun tidak cukup. Nah, ini orang yang fakir kalau seperti itu. Hakikatnya bukan kaya, tapi apa? Fakir ini akan dibahasakan nanti. Ya, karena itu kalau harta banyak, dia tidak memiliki kecukupan itu, tidak merasa cukup, dia tidak akan pernah merasa puas. Dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, labataga ilayhi mathalifa." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang keberapa? Lembah yang ketiga. Iya. Dan ini masih banyak kita ketemukan ya. Orang hartanya sudah, Masya Allah, sudah masuk ke dalam miliarder. Bersamaan dengan itu, seakan-akan dia orang yang termiskin di dunia. Iya. Ini sudah punya dua lembah berisi emas. Dia akan cari lagi lembah yang ketiga. Tidak ada yang akan menyumbat mulut dia, membuat dia puas, kecuali tanah yang menyumbat mulutnya nanti di alam kubur. Baru dia berhenti. Nah, ini orang yang fakir hakikatnya. Karena itu dalam kelanjutan hadis dikatakan oleh Nabi, wal fakru fakrul qalb. Dan kemiskinan yang sebenarnya itu adalah, kefakiran yang sebenarnya adalah fakirnya hati. Fakirnya hati. Kalau begitu, bagaimana hati yang fakir itu? Bagaimana hati yang fakir? Itu adalah hati yang kosong dari merasa fakir kepada Allah. Ini yang ingin saya hubungkan tadi. Tentang mana? Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah. Jadi mukmin yang kaya itu, mukmin yang selalu merasa fakir kepada Allah, itu baru dia kaya. Iya. Jadi kalau hatinya lepas dari sifat ini, itu orang yang fakir sebenarnya. Iya, orang yang fakir dengan sebenarnya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fakrul qalb, kefakiran hati itu apa? Khuluhu min dawamil istiqari ila Allah fi kulli hal. Fakirnya hati itu adalah kosongnya hati dari selalu merasa fakir kepada Allah di segala keadaan. Jadi kalau hatinya kosong, tidak pernah merasa fakir kepada Allah, tidak pernah merasa miskin di depan Allah di segala keadaan, ini sebenarnya orang yang miskin secara hakikat. Orang yang fakir secara hakikatnya. Wa bu'duhu an musyahadati faqatihi tammati ila Allah taala min kulli wajh. Dan orang yang fakir sebenarnya adalah orang yang fakir tidak pernah melihat hajat dia seluruhnya itu dari segala penjuru, hanya dia perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jelas ya? Karena itu kata Ibnu Qayyim, orang yang kaya hatinya, ya, itu adalah orang yang selalu fakir kepada Allah di segala keadaan. Di segala keadaan. Di segala perkaranya dia fakir kepada Allah. Ya, ketika dia sholat, ya, dia rasakan dirinya fakir kepada Allah. Ya. Dia fakir kepada Allah. Ini sifat-sifat penghambaan selalu mewarnai para nabi ya. Selalu mewarnai para nabi. Nah, Nabi Ayyub alaihi salam pernah mandi. Tiba-tiba jatuh belalang-belalang emas. Maka Nabi Ayyub mengambilnya. Ditegur akan hal tersebut. Nabi Ayyub berkata, "Lagi Nabi anfadlika ya Rabbi." Tidak ada kecukupan bagiku terhadap keutamaanmu wahai Rabbku. Nah, itu langsung muncul kefakirannya kepada Allah. Iya. Yeah. Jadi walaupun dia ada harta dia pegang, tapi kalau hatinya fakir kepada Allah itu tidak berbahaya. Harta ini di tangan tidak masuk ke hati itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah kalau dunia ini, harta ini, itu yang mendominasi hatinya. Ya. Selalu dia merasa cukup. Ya. Merasa banyak. Ini yang menjadi beban bagi dia. Sama dengan perahu ya, perahu itu nggak ada masalah di atas air, ada air di sekitarnya nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu kalau air masuk ke dalam perahu. Kemana perahunya kalau air masuk ke dalam perahu? Akan tenggelam perahu itu. Ya, maka seorang mukmin jangan seperti itu. Kalaupun ada harta terkait dengan dunia itu terkait dengan hal yang ada di tangannya. Hatinya itu selalu dia fakir kepada Allah. Dia merasa dirinya hamba yang tidak mungkin merasa cukup dari keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat dari kekayaan. Karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ya tentang beberapa perkara, maka Nabi memberikan 5 hal. Ini waktu ya, karena sudah mendekati duhur. Baik. Di antaranya beliau berkata, "Warda bima qasamallahu laka takun aghna an-nas." Ridailah apa yang Allah bagi bagimu. Ridai apa yang Allah berikan untukmu. Maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Menjadi manusia yang paling apa? Yang paling kaya. Karena itu kata para ulama, kalau ada yang mendahului kamu di dalam dunia, maka lomba dia dengan melakukan amalan akhirat. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Jelas ya? Tapi kalau dunia dia balas dengan perlombaan dunia. Ini punya mobil Avanza hari ini. Oh, dia mau punya mobil Innova. Wah, ini saya harus kalahkan. Besok saya beli BMW. Nggak ada habisnya dunia itu. Jelas ya? Tapi kalau ini membanggakan dirinya dengan dunianya, dia berlomba untuk semakin memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Itu baru dia menjadi orang yang apa? Orang yang kaya di dalam kehidupannya. Baik, ini hakikat kekayaan dan kemiskinan. Jadi ketika disebutkan ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, kita harus tahu pada hakikatnya ini kita ini fakir, perlu kepada Allah. Ya. Dan seorang mukmin harus ada di dalam hatinya kefakiran, perlu kepada Allah di segala keadaan, hajat dan keperluannya pada segala sudut dan sisinya itu berada di sisi Allah. Dia yakini hal ini, ada kefakiran yang seperti ini di hatinya, maka hakikatnya dia adalah manusia yang paling kaya. Manusia yang telah diberikan kecukupan dan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sudah selesai ya. Saya berbicara sekarang. Dari awal pertemuan hingga sekarang ini. Saya sudah bahas tentang penghambaan kepada Allah itu bagaimana. Dan tema kita, saya terangkan bahwa ini adalah intisari dalam penghambaan. Intisari dalam ibadah. Dan saya sudah gambarkan beberapa ayat, sifat-sifat para nabi yang menggambarkan tentang apa? Penghambaan ini. Insyaallah ta'ala di sesi berikutnya, saya akan menjelaskan tanda-tanda seorang hamba itu yang benar melekat pada dirinya, merendah diri kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah. Itu ada tanda-tandanya. Itu ada ciri-cirinya. Dan ada kiat-kiat yang harus dilaksanakan. Dan ini insyaallah ta'ala kita akan kaji nanti di sesi berikutnya setelah sholat duhur. Ya wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.